Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fadhilah rahimanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan dawruh kita sampai di pertemuan ke-47. Kita masih di kitab sholat di bab sholat Jumat dan sampai di hal-hal yang disunahkan ketika atau di hari Jumat. Kemarin sudah kita sebutkan bahasnya wahai atuha, yaitu sunah-sunahnya ada 4 arba'u khisal. Yang pertama al-ghuslu, yaitu mandi, baik itu yang ingin baik itu laki-laki perempuan ataupun musafir mukim, yang penting dia ingin melaksanakan sholat Jumat, dan ini dimulai ketika terbit fajar fajar shodik waktu subuh, dan nanti dia berakhir sampai tidak memungkinkan untuk mendapatkan sholat Jumat, berakhir sampai tidak memungkinkan untuk bisa mengikuti mendapatkan sholat Jumat. Kemudian membersihkan badan ya dari bau yang tidak sedap. Ini yang ketiga memakai baju putih. Dianjurkan untuk putih semuanya. Jika tidak bisa putih semuanya maka putih bagian atas. Baik, yang keempat, warabi'u qala al-musannifu wa asyarihu rahimahumullah ta'ala, warabi'u ahlu al-zufri, memotong kuku intola jika panjang. Dan ini berlaku untuk yang bukan muhrim, karena kalau muhrim ada larangan memotong kuku. Juga tidak berlaku bagi yang ingin berkorban, yaitu di 10 awal bulan Dzulhijjah karena makruh. Ya, cara memotong kuku ada perbedaan pendapat, tapi yang utama adalah dimulai dari tangan, yaitu untuk tangan dimulai dari jari telunjuk, dari sababah, dimulai dari sababah, dari telunjuk, sababatu yamini, telunjuk kanan. Jadi startnya mulai dari jari telunjuk kanan, sampai ke kelingking, ya. Jadi jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian kembali, kemudian ke ibu jari, ya, kemudian ibu jari yang terakhir, yang kanan, kemudian yang kiri itu dimulai dari jari kelingking, terus urut sampai ke ibu jari. Kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Ya, selesai untuk tangan. Adapun untuk kaki, kuku kaki itu dari khinsir yumna. Khinsir yumna itu apa? Jari kelingking apa? Kanan. Dari jari kelingking kanan, jari kelingking kanan sampai urut sampai ke jari kelingking kiri. Itu yang utama disebutkan oleh Al-Alam Al-Bajri demikian. Wasari, kemudian rambut juga demikian. Jika rambutnya panjang, kemudian wayam tifu ibtahu, mencabut bulu ketiak. Ya, rambut atau bulu ketiak. Jadi kalau bulu ketiak ini sunahnya dicabut, bukan dicukur. akan tapi jika tidak mampu, maka bisa dengan mencukurnya. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mencukur yaitu bulu ketiak. Beliau mengatakan qad alimtu anna sunnata natquhu. Saya tahu bahasanya sunnahnya adalah mencabut. Lakin la aqwa 'alal waj'i. Tetapi saya tidak mampu untuk menahan rasa sakitnya. Wayakusu, kemudian yang berikutnya wayakusu syaribahu, mencukur kumis sampai nampak yaitu merah dari bibir. Ini di intinya cuma mengurangi ya, mengurangi mencukur sampai merah bibirnya nampak. Dan kalau dipotong sampai akar-akarnya, itu hukumnya makruh. Demikian pula kalau mencukur habis. Ya, dalam mazhab seperti itu. Wa yahliqu anatahu, kemudian mencukur. Mencukur habis bulu kemaluan. Ya. Ini mencukur bulu kemaluan bisa misalnya juga mencabut atau memotong. Tidak sampai habis. Tapi sunahnya untuk laki-laki dicukur. Sunahnya untuk laki-laki dicukur habis, ataupun untuk perempuan sunahnya adalah dicabut. Karena ada yang mengatakan bahasanya mencukur bulu kemaluan itu menguatkan syahwat. Maka ini layak cocok bagi laki-laki. Ya, sehingga dengan dicukur bulu kemaluan syahwatnya lebih kuat. Karena syahwat laki-laki itu lemah. Adapun mencabut bulu kemaluan ini melemahkan syahwat, maka ini cocok bagi perempuan karena syahwatnya perempuan adalah pada asalnya kuat. Allahu a'lam bishawab. Ya, kemudian ada yang mengatakan disunahkan untuk mencukurnya setiap 40 hari sekali. Ya, umumnya demikian, akan tapi yang sebenarnya adalah melihat yaitu panjang pendeknya menurut kebiasaan. Wa tatayyubu bi asani ma wajada minhu, yaitu memakai wangian. Ustashabu al-insatu, sunakan insat wa huwa asukutu, yaitu diam. Ma'al iswa di waktil khutbati, sunahkan diam dengan iswa. Iswa yaitu fokus mendengarkan khutbah. Iswa ini dalam mazhab hukumnya tidak wajib, artinya kalau dia berbicara tidak dosa saat khutbah. Allah berfirman di surat Al-A'raf 204. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Dan disebutkan di tafsir bahasanya turun berkaitan dengan khutbah. Ya, jika dibacakan pada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Berarti ini hukum asalnya adalah wajib. Karena ada fi'il amr istami'u. Ya. Hukum asal perintah adalah wajib. Laki-laki menjadi sunnah karena ada yang memalingkan. Dan nanti kita akan banyak dapati perintah yang asalnya wajib menjadi sunnah karena dalil-dalil lain yang memalingkannya. Ya, di kaidah atau ya kaidah usul bahasanya al-amru lil wujub itu disepakati atau di apa juga di diambil oleh mazhabnya. Tetapi pada prakteknya banyak yang dalil lain yang memalingkan dari wajib menjadi apa? Jadi sunnah. Nah, kalau ini dalilnya apa? Yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah yaitu dalam hadis disebutkan ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah madza'atu laha? Kapan kiamat terjadi? Dan apa yang akan bisa aku siapkan untuknya?" Qala hubbullah wa rasuluh, qala innaka ma'a man ahbabta. Ya, di situ ada hiwar ya, tanya jawab antara Nabi SAW dengan orang tersebut dan tidak mengingkari perkataan orang tersebut. Dan Nabi SAW tidak menjelaskan bahasanya yang harus diam, ya. Sehingga dengan demikian perintah dalam ayat surat Al-A'raf 204 dipahami nadab sunnah dan mereka mengkompromikan dua dalil sehingga tidak haram dalam mazhab berbicara ketika khutbah. Ya, tentunya bukan berarti kemudian menggampangkan, kan, tapi ini kita bicara apa hukumnya karena tadi disebutkan mustahab. Ya, tadi ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah kemudian madza ata ya mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya apa yang kau siapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya demikian kemudian orang tersebut menjawab cinta pada Allah dan Rasul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sungguhnya engkau bersama orang yang kau cintai. Nah, seperti itu. Nah, karena enggak ada yang mengingkari, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mengatakan ini harus diam. Wajib diam, maka ini menjadi sharif pemaling dari wajibnya untuk diam ketika khutbah. Allahu a'lam. Kemudian haram bagi orang yang diwajibkan untuk Jumat dia menyibukkan diri dengan perkara semisal jual beli ya produksi ya, yang nanti apa menyibukkan dia untuk tidak mengikuti apa sholat Jumat setelah apa ini setelah dimulai azan atau setelah azan kedua. Nanti kalau dia jual beli setelah azan kedua maka hukumnya apa haram. Kan, tapi jual belinya sah. Iya. Di fiwaqtil khutbah yaitu ketika khutbah baik khutbah pertama ataupun kedua. Dan kesunahan diam ketika khutbahnya adalah pendapat qaul jadid. Adapun qaul qadim hukumnya wajib haram berbicara ketika khutbah. Nah, haram haram ketika bicara waktu khutbah itu ketika apa? Di hasil al-bajuri sebenarnya kan disebutkan hala zikri arkaniha, ketika menyebutkan rukun-rukunnya, sehingga fala yahrum, tidak haram fi huiriha, ketika menyebutkan selain-selain rukun. Ya, tapi ini yang dipakai qaul jadid, yaitu tidak haram. Allahu a'lam bishawab. Baik. Wa istasna minal insati umurun mazkuratun fil mutawwalat. Dan dikecualikan dari tadi insat, perintah diam, beberapa hal yang disebutkan di kitab yang lebih panjang lebar, minha di antaranya inzaru a'ma an yaqa fi bi'rin, yaitu memperingatkan orang buta yang akan jatuh ke dalam sumur. Kemudian waman daba ilahi akrobun masalan, dan peringatan orang yang akan di yang ada kalajengking yang menuju pada orang tersebut, dan yang lainnya, misalnya yang lainnya menjawab salam meskipun kalau memulai salam hukumnya makruh di situ. Kemudian apalagi sholawat kepada Nabi SAW ketika mendengarnya, ini juga enggak masalah. Baik. Waman dakhala al-masjida wal imamu yakhthubu shala raka'ataini khafifataini tsumma yajlisu. Dan orang yang masuk ke masjid sedangkan imam saat itu sedang berkhutbah, maka dia sholat 2 rakaat ringan, kemudian dia duduk. Mengaminkan ya, mengaminkan khutbah itu ya dikecualikan, disunahkan tetap bisa mengaminkan, tidak mengapa. Di sini manta khola masjid, manta khola al masjid, yaitu masuk masjid. Masuk masjid, imam khutbah, maka sholat 2 rakaat, sehingga kalau bukan masjid misalnya, maka dia ya duduk langsung tanpa sholat. Misalnya Jumatannya bukan di masjid. Karena selain masjid tidak ada apa? Sholat tahiyah. Kemudian ada yang dimakruhkan pula, yaitu melangkahi apa? Pundak-pundak orang. Mereka apa? Pundak-pundak orang. Kecuali imam atau rajulun soleh, laki-laki yang soleh, maka tidak ada kemakruhan bagi keduanya untuk melangkai tadi. Ya, kalau dia sel berjurikannya karena bisa ada barokahnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian manusia itu, orang-orang itu tidak merasa tersakiti. udah biasa ini orang terhormat gitu kan. Ini Pak Imam. Ya, dia orang terhormat ya. Ini seperti itu. Jadi ilatnya berarti apa? Menyakiti. Jadi kalau orang biasa yang lewat itu, wah ini merasa apa? Ya, merasa kayaknya nggak sopan gitu kan, menyakiti orang yang dilangkai. Tapi kalau ini yang anu apa, yang melangkai ini adalah seorang apa, imam, guru gitu kan. Ya, ya ada juga yang menyamakan dengan ini adalah orang punya kedudukan meskipun dalam hal dunia. Karena ini jamaahnya tadi tidak merasa ini, ya tidak merasa direndahkan, tidak merasa tersakiti. Urufnya kan gitu. Jadi biasa, oh ini terhormat. Ya karena urufnya sudah gitu ya. Jadi tidak mengapa, itu dikecualikan. Dan kemudian jika dia mendapatkan tempat yang kosong, yang tidak bisa sholat di situ, kecuali dengan melangkai satu atau dua, maka tidak makruh. Ya, ini ada tempat kosong, ya kalau ke situ harus melangkai dan tidak bisa nanti ditutup dengan yang lain, maka tidak makruh. Terus sampai ke situ. Alasannya, ya alasannya orang-orang di sekitar ini kenapa nggak mau apa itu menempati tempat tersebut. Nah, tadi ketika khatib berkhutbah, kemudian ada orang yang masuk, disunahkan sholat tahiyatul masjid. Dikecualikan dari ini adalah ketika orang tersebut masuk, khutbahnya sudah di akhir-akhir. Maka kalau dia ada azan, prasangka kuat, kalau dia sholat malah dia kehilangan takbiratul ihram bersama imam, maka dia tinggalkan sholat tersebut. Artinya dia tidak sholat tahiyatul masjid. Terus bagaimana ya? Dia menunggu, jangan duduk. Nah, ya jangan duduk. Tidak duduk dulu, dia hanya menunggu. Kira-kira ini sudah doa. Imamnya sudah apa? Doa di khutbah kedua, ya kan? Ini kalau sholat, wah nanti ketinggalan takbiratul ihram, maka enggak usah. Terus dia apa? Ya tidak sholat dan tidak duduk. Nah, terus bagaimana ya berdiri? Nah, di asal berdiri disebutkan tarokahuma walayak utu balias tamiru qaiman. Dan dia masih berdiri saja, maksudnya masih dia berdiri, tidak duduk dan tidak sholat, nunggu saja. Agar dia tidak duduk di masjid sebelum sholat tahiyat. Nanti kalau dia nekat sholat bagaimana? Ya khotibnya nanti ya diperpanjang dikit lah gitu, seperti itu. Kira-kira dia sudah selesai sholat, nanti dia bisa ikut berjamaah dengan dapat takbiratul ihram. Allahu a'lam bishawab. Ya. Wa man dakhala al-masjid wal imamu yakhthubu shalla rak'ataini khafifatain. Dia salat dua rakaat. Dua rakaat ini salat apa? Tahiyatul masjid. Jika dia belum sholat. Oh, jika dia apa? Telah sholat sunnah Jum'ah Qobliyah. Ya, di rumahnya. Misalnya di rumahnya sudah sholat sunnah Qobliyah Mas Jum'at. Datang ke masjid, posisi khotibnya khotbah, maka dia sholat tahiyatul masjid. Kalau dia belum qobliyah Jum'ah, maka di situ dia niatnya sholat sunnah Jum'ah. Nah, nanti sudah mengcover tercukupi dari tahiyatul masjid. Khafifataini. Ya, khafifataini ringan, tidak berpanjang. Ya, secara uruf tidak berpanjang. Ada pula yang mengatakan itu mencukupkan dengan hal-hal yang wajib saja. Ya. Mencukupkan dengan hal-hal yang wajib dalam sholat saja. Tsumma yajlisu, kemudian duduk. Wa ta'biru al-musannifi bita khala yuhimu anal hadira la yunsi'u sholata rak'ataini sawa'un shola sunnatal jum'ati aula. Ya, kemudian perkataan musannif dakhala, man dakhala, orang yang masuk. Yuhimu memberikan kefahaman bahasanya orang yang di situ. Maka la yunsi'u sholata rak'ataini, tidak memulai sholat dua rakaat. Sama saja apakah itu sholat sunnah Jumat atau sholat yang lainnya. Kalau sudah apa? Khotib sudah apa? Di mimbar ya. Wal imamu yakhtub. Wala yadharu min hadzal mafhumi anna fi'lahuma haramun au makruhun. Nah, dan tidak nampak dari mafhum ini bahasanya perbuatan tersebut, sholat dua rakaat tersebut, haram atau makruh. Jadi maksudnya ini musannif punya perkataan man dakhala al masjid, siapa orang masuk masjid, wal imamu yakhthubu sholat rakaatani khuffatani, siapa yang disuruh sholat dua rakaat, yaitu orang yang masuk, ya, masuk masjid. Nah, kalau orang hadir, orang yang di situ, maka tidak apa, tidak disyariatkan untuk sholat ketika khatibnya sudah berkhutbah. Ya. Ini mafhumnya, ya. Mafhum dari dakhola, berarti mafhumnya adalah yang tidak dakhola itu hadir orang yang sudah di situ. Mafhumnya dia tidak sholat, karena yang disuruh sholat adalah yang datang. Nah, dari mafhum ini, yaitu apa? Orang yang sudah di situ tidak boleh sholat. Dari mafhum ini, yaitu la yadharu, tidak nampak bahasanya kalau melakukan sholat dua rakaat, ya, ketika khatib sudah di mimbar, itu haram atau makruh, tidak ada nampak demikian. Maksudnya seperti itu. Apa ibadah ini. Lakinan Nawawi, ya, katakan Nawawi fi syarhi al-Muhadzabi, di syarah Muhadzab dari kitabnya al-Majmu', sharaha menegaskan bil hurmati hukumnya haram. Wa naqala al-ijma'a 'alaiha 'anil mawardiyyi. Dan beliau menukil ijma', ya, yaitu haramnya salat, ya. Haramnya salat ketika khatib sudah khutbah, memulai salatnya. Bagi orangnya apa? Al-hadir, bagi orang di situ hukumnya haram. Jadi hukum haram ini diambil dari kaulnya An-Nawawi dan bukan dari mafhumnya kaul dari musannif. Dari mafhum dari kaul musannif tidak menyebutkan itu haram atau makruh bagi orang yang melakukan sholat, memulai sholat, yaitu bagi orang yang sudah di masjid sedangkan imam khatib sudah khutbah. izin sebentar. Bismillah, kita lanjutkan khutbah baru ya, tentang sholat idnya, sholat id. Faslun fi bayani ahkami sholatil idaini wa ma yatluku fihima. Ya, setelah selesai membahas tentang apa sholat-sholat fardu, ya, kemudian ada sholat Jumat, dan ini mulai sholat-sholat sunnah, ya. Ya, ini sholat id kan sunnah. Jadi, ya, nanti juga ada sholat istisqa, al-kusuf. Dan awal pertama kali sholat id yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Idul Fitri di Asanah Asaniyah tahun kedua Hijriah. Demikian juga Idul Adha juga disyariatkan di tahun tersebut. Sholatul Aidaini, sholat Aid dua id, sholat dua hari raya, sunnatun, hukumnya sunnah. Ayat al-fitri wal-adha. Sunnah karena Nabi SAW melakukannya, dan ini juga menurut pendapat Imam Malik juga sunnah. Menurut Abu Hanifah fardu ain. Menurut Imam Ahmad fardu kifayah. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i hukumnya sunnah ya, sunnah. Sunnahnya mu'akad ya, sunnah yang ditekankan ya, tidak wajib. Ya, lagi-lagi yang memalingkan adalah dalil, ada dalil lain. Itu di hadis sebutkan ada yang bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal alaya wairuha, ya, tentang kewajiban sholat. Apakah ada kewajiban bagiku selain sholat fardu lima waktu? Qala la illa antatawa. Nabi SAW bersabda, tidak boleh kalau kamu ingin mengerjakan yang sunnah. Dan pelaksanaannya itu di masjid lebih diutamakan karena mulianya tempat tersebut. Kecuali ada uzur, misalnya misalnya sempit. Nah, sempit nanti pindah ke tempat, ke tanah lapang. Dan disunahkan untuk pergi ke dari dengan berjalan kaki dari melalui satu jalan kemudian kembali ke lewat jalan yang lain. Berangkatnya ke satu jalan yang panjang kemudian pulangnya jalan yang pendek, jalan yang lain. Kemudian disunahkan untuk makan sebelumnya untuk Idul Fitri. Dan diutamakan dengan makan kurma dan dengan ganjil. Ya, beda dengan Idul Adha, maka tidak makan terlebih dahulu. Ya, salat dua Id, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Ini yang di lebih utama adalah salat afdholiyahnya lebih afdol salat Idul Adha. Wa yusra'u jama'atan wali munfaridin wa musafirin wa hurin wa abdin wa khunsa wa mra'atin wala jamilatin wala dhata hayatin. Ya, disunahkan cara berjamaah. Maka berjamaah ini dianjurkan dalam sholat Id. Kecuali jamaah haji. Ini disunahkan munfarid. Selain berjamaah juga disunahkan pula, yaitu boleh untuk munfarid sholat Id sendiri. Sehingga jamaah itu bukan syarat sah sholat Id. Ya, kalau sendiri bagaimana? Ya tidak ada khutbahnya. Kemudian ini juga disunahkan pada anak kecil yang sudah tamyiz, nanti walinya yang memerintahkan. Baik itu musafir, hurin merdeka, abdin budak, kunsa, memeratin perempuan. Perempuan juga disunahkan sholat Id, la jamilatin, bukan perempuan yang cantik. Ya. Perempuan cantik tidak sunahkan untuk ini di rumah udah selamanya. Wamruatin dan perempuan la jamilatin bukan perempuan cantik. Wala zati hai'ah dan juga bukan perempuan yang zatu hai'ah. Zatu hai'ah itu ada yang menafsirkan dia perempuan yang punya kedudukannya terpandang, tapi ada juga yang menafsirkan mencakup juga dia itu enggak cantik tapi apa ya? Perilakunya menarik atau bagaimana seperti itu. Ya, seperti itu. Karena di Haisal al-Bajuri disebutkan la jamilatin wa illam takun zatu hai'ah. Jadi ada perempuan cantik, ada perempuan zatu hai'ah. Ya. Cantik saja, bukan zatu hai'ah, ini tidak disunahkan untuk keluar sholat Id. Zatu hai'ah tidak cantik, juga tidak disunahkan keluar Id. Jadi Anda sendiri-sendiri kan di sini. Dari sini, dari keterangan di Hasyiah, bisa kita pahami, jamilah itu beda dengan zatu hai'ah. Seperti itu kan. Maksudnya tidak disunahkan itu untuk berjamaahnya yang menghadirinya. Tapi kalau dia sendiri tetap disunahkan. Jadi pengecualian untuk apa? Hudur. Untuk datang ke tempat pelaksanaan. Ya, seperti itu. Bukan kemudian dia tidak sudah disunahkan secara mutlak, tidak. Walaupun di sini kan ibarohnya seperti itu ya. Tapi sudah ditafsirkan oleh para ulama yang lain. Ini maksudnya pengecualian untuk dia hadir dalam jamaah sholat Id. Jadi yang afdol malah dia di rumah. Ya. Nah, artinya dia enggak ikut jamaah. Amal ajuzu, adapun ajuz, fatah duru al-aida fi siyabi baitiha bila tibin. Nah, ajuz ini mukabil ke jamilah, tapi cantik. Ini ya perempuan tua atau ya tidak cantik. Ya. Ya, berarti tidak cantik. Ya, karena apa? Karena perempuan itu disunahkan nggak datang ke sholat itu. Disunahkan. Tapi kalau yang cantik tidak. Dan tadi kan gitu kan. Tadi kan ibaratnya lihat. Gitu kan. Wahurin wa abdin wa khunsa wa mro'atin. Perempuan berarti disunahkan. Tapi dikecualikan kalau jamilah. Cantik nggak disunahkan. Kemudian cantik nggak? Cantik nggak disunahkan. Kalau nggak cantik malah disunahkan. Nah, biar tidak menimbulkan fitnah. Ya, sudah beberapa kali di pembahasan fikih itu ya, fitnah perempuan benar-benar dijaga, diantisipasi agar tidak apa ada fitnah perempuan. Nah, ini sholat itu syiar gitu kan, syiar sampai seperti itu, cantik ya, dipilih-pilih kan gitu kan, cantik enggak, oh cantik jangan, enggak cantik datang sunah. Nah, ini seperti itu ya. Kalau tahu fikihnya kan jadi banyak maslahatnya kan, seperti itu. Enggak seperti zaman sekarang gitu kan. Berangkat sholat Id malah iya apa berdandan ya. Nah, seperti itu. Padahal semua datang berkerumun gitu kan. Udah terjadi fitnah kan. Nah, itu benar-benar di sini menutup seperti itu ya, menutup apa fitnah. Wa kalau ajuz fatahduru al-aida fi siyabi baitiha. Ya, bajunya baju biasa. Bukan baju yang bagus, enggak boleh baju yang bagus. Ya. Kemudian bila tibin enggak boleh pakai wangi-wangian. Jadi syaratnya yaitu satu, diizinkan suami. Ya, kalau enggak diizinkan enggak boleh. Dua, bajunya baju biasa, baju ya baju rumah gitu. Biasa untuk kerja, untuk apa? Aktivitas, ya. Dan baju yang bagus. Kemudian bukan baju yang apa ya zina ya, yang bagus yang untuk berhias. Kemudian tanpa wangian, tanpa apa wangian. Ya ini perempuan kan dikecualikan, ya, kecualikan. Wangian keluar rumah nggak boleh. Ya. Kemudian bajunya, padahal hari Id yaumu apa zina. Nah, sudah lewat kemarin sudah kita singgung, pakainya baju yang bagus-bagus. Kalau perempuan enggak, gitu kan. Nah, laki-laki ini apa? Menutup fitnah. Padahal kalau untuk bukan perempuan ya apa itu disunahkan baju yang bagus. Salat di hari Id. Baik. Waktu salatil Id, waktu salat Id ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Itu terbitnya matahari sampai zawal. Jadi waktu itu, ya. Jadi ketika terbit itu sudah masuk waktunya, nanti disunahkan untuk ditunda sampai seukuran tombak, yaitu 4 derajat, yaitu waktu sholat duha, yaitu sekitar 16 menit. 15 menit dari terbit matahari. Ya. Dan terus sampai jam sebelum zawal. Ya. Pada dasarnya ibadah itu, ini sholat-sholat itu dilakukan di awal waktunya. Nanti ini untuk awal waktu sholat Id itu terbit matahari. Tapi disunahkan sampai irtifa. Ya, sehingga ini pengecualian dari kesunahan ibadah untuk dilakukan di awal waktu. Nah, ini ditunda. Walaupun tundaannya nggak begitu lama, tapi ini berarti sudah ada penundaan karena sudah masuk waktunya enggak dikerjakan. Kalau belum irtifa dia melakukan, maka ini hukumnya khilaful aula menurut pendapat muktamad. Meskipun Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan makruh. Dan disunahkan untuk berpagi-pagi berangkat di awal menuju tempat id, tempat sholat id, kecuali imam. Kalau imam nanti datang ketika waktu pelaksanaan sholat. Kemudian disunahkan qadha jika dia tidak, jika dia terluput belum melakukannya. Karena sholat sunnah yang apa ada waktunya itu ketika disunahkan untuk qadha. Jika sudah keluar dari waktunya belum mengerjakan sholat tersebut. Wahya ay sholatul id. Wahya ay sholatul id. Sholatul id itu rokaatani dua rokaat. Ijma ini. Ayuhrimu bihima biniyati idil fitri awil adha. Yuhrimu melakukan takbiratul ihram dengan niat sholat idul fitri atau sholat idul adha. Wayati bidua id iftitah. Dan dia membaca dua iftitah. Niat ya, niat nawa itu usoli rokaat ini sunnata idil adha. Allahu akbar. Dan harus ditakyin ini sholat idul fitri atau idul adha. Mayukabiru fi rokaati al-ula, kemudian bertakbir di rokaat pertama jika dia ingin apa melakukan yang lebih sempurna. Sab'an siwa takbiratil ihram. 7 kali takbir kecuali takbiratul ihram. Sehingga takbiratul ihram tidak dihitung. Kalau dihitung berarti 8. Ini kalau ingin sempurna. Kalau ingin biasa ya. Ya seperti sholat biasa. Ya. Seperti sholat biasa. Tidak ada tidak diberi takbir. Tambahan ini juga boleh. Sebenarnya di asal bajuri disebutkan fa'aqallaha fa'aqalluha rak'ataini kasunnatil wudu. Minimalnya salat itu adalah 2 rakaat seperti salat sunah wudu. Kalau ini bertakbir 7 kali in arada al akmala jika dia menginginkan yang lebih sempurna. Kapan dibaca takbir ini? Setelah iftitah. Setelah doa iftitah sebelum ta'awud. Ya. Ya, setelah iftitah sebelum ta'awud. Ya, baca iftitah kemudian takbir. Nanti habis itu ta'awud. Ya. Dan al-fatihah seterusnya. Kemudian di antara takbir difasal, ya difasal dijeda seukuran satu ayat sedang. Kemudian nanti di situ baca tahlil, takbir, tahmid, yaitu yang baik misalnya dengan baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ini yang cocok dengan keadaan waktu itu. Itu al-baqiyat as-solihat. Ya. Sab'an sifat takbiratul ihram. 7 kali selain takbiratul ihram. Kalau dengan takbiratul ihram berarti 8. Kemudian juga selain takbir takbir ruko, karena setelah berdiri kan ruko, ruko takbir ya, takbir berarti 9. Di HP 2, 7 di HP 2, totalnya 9. Ini dalam mazhab demikian, yaitu takbiratul ihram tidak masuk dalam 7. 8 sama takbiratul ihram. Kalau Imam Malik, kemudian Al-Muzani, kemudian Abu Sa'ur memasukkan takbiratul ihram dalam 7. Berarti 6 selain takbiratul ihram. Ini pendapatnya Imam Malik. Juga pendapatnya Muzani. Al-Muzani muridnya Syafi'i di Mesir kan, Qaul Jadid. Abu Sa'ur muridnya Syafi di Qaul Qadim. Ini malah murid-muridnya apa punya pendapat beda. Baik itu di Qaul ketika di Irak atau di Mesir. Allahu a'lam. Wa yaqra'u al-Fatihata summa summa yata'awwadzu, kemudian ta'awudz ya setelah takbir tambahan tadi. Wa yaqra'u al-Fatihah, kemudian baca surat al-Fatihah, summa yaqra'u ba'daha surata Qaf jahron. Kemudian baca surat al-Fatihah, setelah surat al-Fatihah membaca surat Qaf jahron cara jahr. Wa yukabiru fi raka'ati asaniyah, dan bertakbir di rakaat kedua khamsan siwa takbiratil qiyam. Khamsan. Selain takbir qiyam. Selain takbiratul takbir qiyam berdiri, takbir berdiri. Dari sujud kan siapa? Berdiri. Selain takbiratul berdiri, takbir qiyam dari sujud berdiri ke rakaat kedua, nah itu enggak dihitung. Baru kemudian takbir tambahan 5, baru takbir rukuk. Berarti selain juga takbir rukuk. Nah, setelah selesai kan takbir untuk rukuk. Berarti 5 di AP 2. Totalnya berapa? 7. Ini mudah dihafal kalau ini. Pokoknya 7 di rokat pertama, 5 di rokat kedua, tanpa apitan. 2 takbir yang mengapit. Kan gitu aja. Kalau yang Imam Malik tadi kan 7 termasuk takbiratul ihram. Wah ini malah nanti kadang lupa gitu kan. Ya ini apa 7 5. Aturannya sama semua. Dua takbir yang mengapit tidak dihitung. Kalau rakaat pertama takbir yang mengapit kan takbiratul ihram, takbir ruku. Rakaat kedua yang mengapit kan takbir qiyam, berdiri sama takbir ruku. Nah, itu lebih enak. Dari sisi dihafal itu ya udah. Tadi membaca apa setelah surat Al-Fatihah. Nah, sumaya ta'awadzu ini rokat kedua. Sekarang sumaya ta'awadzu sumaya qra'u Al-Fatihah. Ta'ud, kemudian surat Al-Fatihah. Suma wa surata iktarobat. Surat Al-Qamar. Baca surat iktarobat jahron. Disurahkan baca yang pertama surat Qaf tadi ya. Yang kedua surat Iktarobat, Al-Qamar, Jahron. Atau tadi surat Al-Kafirun, kemudian ini surat Al-Ikhlas. Wa yakhthubu natban ba'dahuma. Kemudian khutbah. Khutbahnya hukumnya apa? Sunnah. Berarti sah kalau enggak khutbah. Nah, kalau sholat Jumat, enggak sah. Karena syarat sholat Jumat kemarin apa? Khutbah pertama, khutbah kedua. Menjadi syarat sah sholat Jumat. Kalau ini hukumnya sunnah. Ya, bagi yang berjamaah ya, kalau sendiri enggak perlu khutbah. Wa itu kunatan ba'da huma ay ba'da rakaataini huma kembali rakaatain khutbataini dua khutbah. Khutbahnya dua kalau salat itu bukan satu ya. Bukan satu. Ini pendapat jumhur ya, jumhur mazhab. Ya nanti bisa dicek kalau enggak salah empat-empatnya itu berpendapat dua khutbahnya bukan satu. Ya, wa yakhthufu nadban ba'dahuma itu setelah salat Id. Ini kalau nanti dikerjakan sebelum salat ya batal khutbahnya. Belum masuk waktunya. Khutbah ini dua khutbah, rukunnya seperti rukun salat khutbah Jumat, tapi syaratnya tidak sama dengan syarat khutbah Jumat karena ya, tidak disyaratkan di situ. Artinya syaratnya beda dengan syarat khutbah Jumat. Tidak disyaratkan apa yang disyaratkan pada khutbah Jumat, tapi rukunnya sama. Yukabiru fibtida'il ula tis'an bila'an. Bertakbir di ibtida'il ula, yaitu di awal khutbah pertama, yaitu tis'an sembilan takbir. Bertakbir sembilan kali bila'an secara berturut-turut berkesinambungan. Dan takbir ini bukan masuk dalam bagian khutbah, tapi hanya pendahuluan. Takbir ini di luar khutbah. Di luar khutbah. Wasaniyatu yang wayuka biru fibtita isaniyati, kemudian bertakbir di apa khutbah yang kedua, yaitu berapa itu? Sab'an, tujuh, bila'an secara berkesinambungan. Walau fasola, ya. Walau fasola bainahuma, walau fasola bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa sana'in kana hasan. Ini ada iskal di ibarahnya. Ini fasola, fasola apa? Di fasol dengan tahlil sama tahmid. Bainahuma ini biasa berjuri disebutkan ini takbir sholat maksudnya. Takbir tambahan sholat tadi loh. Yang 7 sama 5 tadi. Ini fasola bainuma bitahmid wa tahlil wasana. Kana hasan. Tapi kalau ibarah dari syarih menunjukkan ini takbir-takbir pada khutbah gitu kan. Takbir pada khutbah yang di sini maksudnya permulaan khutbah ya. Karena ini takbir di luar khutbah. Nah, ibarah dari musannif syarih menunjukkan ini jeda pasal untuk takbir sebelum khutbah. Ya kan gitu. Tapi ini bukan takbir dalam khutbah. Bukan menjeda. Pasal menjeda antara takbir di sebelum khutbah. Tapi ini takbir ketika sholat. Sehingga ini bagusnya ditempatkan sebelum tadi, sebelum masalah khutbah ini loh. Tadi kan takbir tambahan yang 7 dan 5 tadi, di situ pembahasannya. Baik, sudah selesai ini tentang sampai khutbahnya ya. Adapun ibarat selanjutnya ini tentang takbir, ada takbir mursal, ada muqayyad, insyaallah kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jika makmum masbuk pada sholat sir, apakah dapat satu rokat imam? Jika dia mendapat rukuknya imam, namun dia belum sempat baca al-fatihah. Ya, di situ gugur kewajiban baca al-fatihah. Dapat satu rokat kalau dia mendapatkan rukuk. Membaca amin saat khutbah juga termasuk dikecualikan. Ya, tadi sudah itu dikecualikan. Salat tahiyatul masjid itu sunnah dan mendengarkan khutbah itu wajib. Jadi ketika telat langsung mendengarkan khutbah tidak perlu salat sunnah. Berarti langsung duduk. Nah kan hadisnya sudah jelas itu. Bahasa ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, yang datang itu kan disuruh apa? Salat dulu kan. Kan sudah jelas sekali itu. Ya tahu kalau pendalilannya gimana? Bagaimana dengan sholat antara azan pertama dan kedua? Ya kalau ada dua azan, kalau intinya kan sholat, kalau sunnah qobliyah itu kan sudah masuk waktunya. Kalau sudah masuk waktunya dia sholat qobliyah, nah bisa. Ya, sudah masuk waktunya. Kan biasanya yang berpendapat ada qobliyah Jum'ah, nanti dia azan dulu baru sholat ya. Ya sholat qobliyah itu kan di sini ya harus sudah masuk waktunya kan, kalau belum kan tidak bisa. Nah, jadi masalah kalau adanya cuma satu kali sudah masuk waktunya langsung mengaminkan doa khatib saat khutbah kedua, apa disunahkan jar atau sir? Disunahkan mengaminkan dan mengangkat tangan menurut pendapat fatwa dari Fuqaha Syafi'iyah, salah Ibnu Hajar Al-Haitami. Yang penting itu ditalafutkan, bukan di batin, bukan di dalam hati. Intinya itu. Tetap disunahkan untuk mengaminkan dan juga mengangkat tangannya. Melakukan doa azan sholat Jumat ini sudah sunnah khulafaur rasyidin, akan tetapi anak belum mendapatkan untuk ibarah di kitab yang afdal itu satu atau dua. Tapi kalau bagi yang melakukannya tidak mengapa. Muadzin mengucapkan sholawat dengan mengeraskan suara ketika khotib duduk istirahat, Allah alam tidak tahu. Nanti kalau ada ibarahnya coba kita sampaikan. Sholatul Aid rokatani wa yuhrimu bainahuma bihima ya, bihima yukrimu bihima, ini kembali ke rokatannya ya, betul huma, itu kembali ke dua rokaat. Nanti sering ada di ibarat seperti itu, huma, huma, huma, kembali ke sholat dua rokaat, ke dua rokaat. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.